إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، جمع صلاة المغرب بعد صلاة العشاء مسجد استقامة PT أرم Toksumawi yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh merupakan satu kegembiraan dan kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa bertemu, berkumpul dan beristimah di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya kita berkumpul sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara dan saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah mempersaudarakan kita dengan iman, dengan Islam, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sehingga kita berharap semoga persaudaraan yang dibangun di atas iman dan Islam ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi berkah dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Apabila seorang muslim membangun rasa cintanya kepada muslim yang lainnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla akan senantiasa memberi kebahagiaan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi naungan kepada mereka pada yaumul qiyamah di bawah naungan Arasy, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada yaumul qiyamah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan matahari di atas kepala-kepala hamba yang menyebabkan mereka kepanasan, akan tetapi di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla ada yang diberi naungan sehingga tidak merasakan kepanasan. Dan di antara yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tujuh golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, dan mereka juga berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap semoga Allah azza wa jalla menjadikan perjumpaan kita sebagai perjumpaan yang dibangun di atas dasar saling cinta dan cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu keistimewaan Islam dan yang membedakan antara Islam dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya, dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Dan keistimewaan yang terdapat di dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan Islam sebagai agama yang ilmiah, agama yang dibangun di atas ilmu. Segala sesuatu dibangun di atas prinsip-prinsip ilmu. Itulah Islam. Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak ada satu amalan pun, tidak ada satu keyakinan atau satu ajaran di dalam Islam melainkan amalan tersebut atau keyakinan tersebut harus dibangun di atas hujjatul ilmiyah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Islam sebagai agama ilmiah, bil bayyinati wal huda, yang disertai penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila seseorang masuk ke dalam Islam dan memahami Islam dengan pemahaman yang sebenarnya, dia akan menjadi orang yang cerdas. Dia pasti akan menjadi orang yang pintar. Semakin dia mendalami Islam, maka semakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan untuknya pintu-pintu ilmu. Mengapa demikian? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Sebelum datangnya Islam, manusia hidup dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan bodoh, tidak ada hidayah. Seseorang seenaknya berbuat, itu sebelum datangnya al-Islam. Siapa yang kuat maka dialah yang menang. Yang mana kabilah yang terkuat, yang memiliki banyak pengikutnya, banyak masyarakatnya, maka dia akan mengalahkan kabilah-kabilah yang lemah, yang lebih sedikit penduduknya. tidak ada aturan. Seorang melakukan pernikahan seenaknya. Ada yang berkumpul terlebih dahulu, kumpul, bahkan sampai memiliki anak. Setelah keturunan baru diresmikan pernikahan. Seperti yang dilakukan orang-orang jahil, orang-orang kafir pada zaman kita sekarang. Begitulah zaman jahiliyah. Setelah datangnya Islam, sehingga satu persatu dari bangsa Arab mereka mengenal Islam dan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah yang pernah mereka lakukan, sehingga mereka mampu untuk mengoreksi diri mereka. Mereka mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Lalu mereka berjalan di atas kebenaran dan meninggalkan kejahilan. Oleh karena itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, kata beliau, inna kunna adalla qawmi fa'a'adzallahu bihada al-islam fa'mahma jadukum al-izzata kubayma a'adzallahu bihi adallallah. Sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling hina, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kami dengan Islam. Maka apabila kami mencari alternatif, mencari satu ajaran selain dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan kami dengannya, niscaya Allah azza wa jalla akan menghinakan kami. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Islam adalah agama yang mulia, memuliakan orang-orang yang senantiasa berjalan di atasnya. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasul dengan membawa hidayah, membawa agama yang hak, ajaran yang hak, untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lain. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ajarannya, menetapkan syariat demi syariat, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada', yang mempersaksikan tentang kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam menjadi agama. Setelah turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, ayat ini merupakan persaksian dari Allah azza wa jalla tentang kesempurnaan Islam. Tidak ada satupun dari satu amalan yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan memasukkan seorang hamba ke dalam surga, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruhnya kepada umat. Dan tidak ada satupun perkara yang akan menyebabkan seorang hamba dilemparkan ke dalam neraka, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat ini dari sempurna Islam. Islam ini adalah Islam yang dibangun di atas ilmu. Islam ini adalah agama ilmiah. Apa saja yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam perkara ibadah pasti ada dalilnya. saja dari perkara yang paling besar, permasalahan tauhid, bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangkan secara detail di dalam Islam, dalam Al-Qur'an Karim, dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Allah Azza wa Jalla memberikan perintah berilmu. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah. Annahu la ilaha illallah. Berilmulah tentang la ilaha illallah, tauhid. Perkara yang paling utama di dalam Islam, yang apabila salah mengikrarkannya menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Sampai pada perkara-perkara yang banyak di kalangan manusia mungkin menganggap sepele perkara ini. Tidak menyangka bahwa ternyata dalam perkara-perkara tersebut ada aturannya di dalam Islam, ada bimbingannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti perkara-perkara yang menyangkut tentang buang hajat misalnya. Di dalam agama-agama yang lain tidak ada yang menjelaskan secara detail seperti detailnya Islam yang menerangkan tentang adabul qada'i hajat, adab-adab menunaikan hajat, adab-adab buang hajat diterangkan dalam kitab tafsir. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya, suatu ketika ada sebagian orang-orang musyrik mendatangi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Mereka ingin merendahkan Islam, bahwa Islam itu agama yang tidak sempurna. Maka mereka pun mendatangi Salman Al-Farisi. Lalu mereka bertanya kepada Salman. Sebenarnya pertanyaan ini tujuannya adalah untuk mencela Islam. Apa kata mereka? Hal alimana fukrabiyukum kulla syaitin hatta sirah. Wahai Salman, apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Sampai dalam urusan buang air utama, nabi kalian mengajarkan kalian itu? Mereka tidak menyangka jawaban yang keluar dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, Umar, memang demikian. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai dalam urusan buang air besar. Lalu beliau menyebutkan beberapa hukum yang kaitannya dengan buang hajat. Laqad nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an nastaqbil al-qiblata bi gha'ibi aw dawri wa an nastaqbi bi aqall min thalathati ahjam wa an nastaqbi bi 'awdin aw rawd. Memang benar Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai dalam urusan buang air besar. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami apabila hendak buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tidak sempurna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami apabila kami beristinja dengan menggunakan batu. Jadi kalau selesai buang hajat, ada dua cara berfungsi yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama dengan menggunakan air, ini yang lebih afdal, ini yang paling utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji penduduk Quba disebabkan karena kebiasaan mereka selesai buang hajat mereka membersihkannya beristinja dengan menggunakan air. Cara yang kedua dengan menggunakan batu atau yang menduduki kedudukannya. batu atau tisu atau yang semisal. Nah, ketika seorang menggunakan batu dalam istinja, itu ada aturan, ada hukum-hukum yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara kata sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja kurang dari 3 batu. Jadi minimal kalau ingin menggunakan batu dalam beristinja minimal 3. Ingin ditambah 5, ingin ditambah 7, hitungannya ganti. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan tulang, demikian pula kotoran hewan. Kotoran hewan mungkin karena sudah lama akhirnya memerah seperti batu, tetap tidak diperbolehkan digunakan untuk beristinja. Ternyata dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam perkara buang hajat saja diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi perkara-perkara yang lain. Mulai dari tidurnya seorang muslim sampai dia akan tidur kembali, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara berjalan kita, bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana pergaulan kita dengan keluarga, pergaulan kita dengan istri, bagaimana kita bermuamalah dengan anak, bagaimana kita bermuamalah dengan orang tua, dengan tetangga, dengan masyarakat, sampai kita tidur kembali, semuanya dijelaskan di dalam Islam. Apa saja yang dibutuhkan oleh umat ini, melainkan pasti ada penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tinggal kita gali, tinggal kita pelajari. Islam ini agama ini, mari kita menggali ilmu yang terdapat di dalamnya. Ilmu Islam itu, ma'asyiral muslimin, ilmu yang sangat luas sekali. Sangat luas. Jangan kita menyangka bahwa kalau kita duduk di pondok pesantren 5 tahun, 10 tahun, wah, kita kuat, sudah menguasai Islam. Jangan kita menyangka ketika seorang belajar Islam sampai mendapatkan titel S1 atau yang biasa disebut LK atau S2 magister atau S3 sebagai doktor, lalu kemudian dia merasa bahwa dia telah menguasai Islam secara utuh. Tidak. Islam ini agama yang sangat luas, budak-budak ini yang terdapat di dalam. Oleh karenanya, ketika Islam itu adalah agama yang dibangun di atas ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar hendaknya mereka bersemangat untuk menggali ilmu-ilmu Islam. Semangat sampai diwajibkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Muslim, muslimah wajib untuk menuntut ilmu. Dan di dalam Islam ini tidak ada habisnya seorang dalam menuntut ilmu. Jangan kita menyangka umur 40 tahun sudah baik, tidak lagi menuntut ilmu, tidak lagi belajar. Tidak. Terus. Tiada habisnya seorang dalam menuntut ilmu. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan hidup kita di dunia, maka di saat itu kita tetap dituntut untuk belajar dan belajar. Nah, kaya kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "La yazalu rajul 'aliman ma talabal 'ilm fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila." Senantiasa orang tersebut dikatakan sebagai seorang alim selama dia menuntut ilmu. selama dia bersemangat untuk menuntut ilmu, maka dia menjadi alim. Dan kapan dia menyangka bahwa dirinya telah menjadi seorang alim, maka di saat itulah dia jadi. Di saat itulah dia jadi. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam, fa idza taraka at-ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna wa ittafa bima 'indahu min al-'ilm kana ajhal ma yakun. Senantiasa orang itu dikatakan sebagai seorang alim selama dia terus belajar, terus menggali ilmu-ilmu Islam. Namun apabila dia meninggalkan menuntut ilmu, lalu dia menyangka dirinya telah cukup dengan apa yang dia miliki dari ilmu, maka dia menjadi orang yang paling bodoh. Kadang-kadang seorang kalau belajar 1-2 kitab misalnya, atau dia sudah menamatkan 1-2 kitab fikih atau kitab akidah, dia menyangka dirinya sudah wah. Ada yang menyangka dirinya sudah selevel dengan Imam Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Ada yang menyangka dirinya sudah selevel dengan Imam Malik, sudah selevel dengan Imam Ahmad rahimahullah. Kata Ibn Juma'ah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tazkirat Tsari' al-Mutakallim, kata beliau, al-ilmu thalathatu ashbah, ilmu itu ada tiga jengkal. Ilmu itu ada tiga jengkal. Faman dakhala shibra al-awwal takabbar, siapa yang masuk jengkal yang pertama? Sombong. Sombong. Makanya kalau ada orang ketika disampaikan kepadanya ilmu, lalu dia membantah, ah kamu siapa? Baru kemarin menuntut ilmu, belum banyak makan asam dan garam, saat ini sudah berkata menuntut ilmu. Akhirnya dia merasa berat untuk menerima nasihat, padahal yang disampaikan kepadanya adalah kebenaran. Jadi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini baru kesengkal ini. Siapa yang masuk jengkal yang pertama? Sombong. Faman dakhala ash-shibra ats-tsani tawadhu, siapa yang masuk ke jengkal yang kedua, maka dia menjadi orang yang rendah hati, tawadhu, sehingga dia selalu siap menerima kebenaran yang sampai kepadanya. Kalau dia mengetahui itu hak, saya belum mendapatkan ilmu, terima kasih, jazakallahu khairan, apa yang kamu sampaikan ini benar, dalilnya ada, jelas, kita harus menerima. Ini kalau sudah masuk di jengkal yang kedua, tawadhu, siap untuk menerima kebenaran. Sebab setinggi apapun ilmu seseorang, pasti ada saja hal-hal yang terluput dari itu yang dia tidak mengetahui. Makanya sepakat para ulama, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, mereka semuanya sepakat untuk menyatakan idza shahha al-hadits fa huwa madhhab. Apabila telah sahih sebuah hadis, itulah pendapatku. Itu pendapat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, la yahillu li ahadin minal muslimin idza tabaqahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay nad'aha li qawli ahadin minal muslimin. Tidak halal bagi siapapun dari kaum muslimin apabila telah nampak, telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, lalu dia meninggalkannya karena ucapan seseorang dari manusia. Al-Imam Syafi'i tidak rida, rahimahullah, ucapannya diambil tanpa hujjah. Beliau tidak rida. Bahkan beliau mengatakan, idza ra'aytum qawli mukhalifan liqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu qawli al-jidar wa khudhu qawla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau melihat ucapanku bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku itu ke dinding dan ambillah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama. Wa man dakhala sibrat tsalits, siapa yang masuk ke jengkal yang ketiga, alima annahu la ya'lam. Maka dia mengetahui ternyata dirinya tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu. Ibaratnya seperti apa? Tadi yang semakin kuat semakin merunduk, semakin matang ilmunya, semakin dia merasa kurang dan kurang. Sehingga seorang mukmin, seorang penuntut ilmu muslim, dia tidak akan pernah merasa kuat untuk belajar dan belajar. Tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Oleh karena yang akhir rahimakumullah, kapan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk belajar Islam, maka manfaatkan waktu tersebut. Jangan mengatakan waduh, saya sudah 50 tahun sudah enggak ada harapan untuk bisa menghafal. Sudah sulit untuk dari akhirnya, biarkanlah generasi yang masih muda-muda. Ada seorang alim, seorang ini kenal, termasuk perawi hadis yang paling terpercaya apabila dia meriwayatkan hadis dari Al-Imam Az-Zuhri. Beliau bernama Shalih bin Kaysan rahimahullah ta'ala. Shalih bin Kaysan rahimahullah ini seorang alim, perawi hadis, penghafal ilmu, dikenal. Kalau dia meriwayatkan hadis dari Zuhri, maka dia ini kebenaran riwayat. Sangat kifah. Kata Al-Hafiz Al-Hajjah rahimahullah ketika menjelaskan tentang siapa yang Shalih bin Kaysan, ibtada'at ta'allum wa huwa mutasarri'ina sana. Dia baru mulai belajar ketika berusia 70 tahun. Belum ada kelihatannya. Yang mau masjid 70 tahun belum ada. Ini 70 tahun baru mulai belajar. Subhanallah. Menjadi seorang alim. Ada seorang alim yang bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Abdi. Seorang yang faqih. Sampai sering ditandingkan itu Abdi dengan Al-Imam Malik rahimahullah. Disebutkan oleh Zahid rahimahullah dalam kitabnya Sirah Al-Nubala. Siapa ini? Muhammad bin Abdurrahman Tabi'i. Kata beliau, ma talab al-'ilm illa ayyak. Beliau tidak memulai menuntut ilmu kecuali setelah beliau dewasa. Sudah tua. Baru mulai menuntut ilmu. Baru dapat hidayah. Baru Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada beliau melalui jalur ilmu. Al-Kasai, Al-Imam Al-Kasai, alim dalam ilmu nahwu. Beliau ini juga demikian. Tidak menuntut ilmu kecuali setelah dia dewasa. Sudah memasuki usia senja. Beliau baru menuntut ilmu. Bahkan disebutkan sebab mengapa beliau semangat untuk menuntut ilmu. Satu ketika beliau datang berkumpul dengan beberapa dari kalangan para ulama, datang ke majelis tersebut dengan berjalan kaki yang menyebabkan beliau kelelahan. Ketika beliau lelah masuk ke majelis tersebut, maka beliau mengatakan ayyidu ayyidu. Maksud dia ayyidu artinya saya capek karena dia berjalan kaki. Ya, ayyidu maksudnya saya capek. Langsung ditegur para ulama ahli nahwu yang ada di sana. Inna katakan tujari sinawar katakan kamu duduk majlis dengan kami sementara kamu salah bahasa Arabnya. Kalau yang kamu maksudkan itu lelah dari perjalanan, jangan mengatakan ayyidu, tapi katakan ayyidu. Ada tambahan hamzah di depan ayyidu. Tapi kalau yang kamu maksudkan, kamu bingung dalam menyelesaikan satu permasalahan sehingga tidak ada solusi yang kamu dapat, baru boleh kamu mengatakan ajibu. Mendapat teguran yang salah dalam satu, kurang satu huruf saja. Akhirnya dia semangat, terus belajar. Belajar, belajar, belajar. Akhirnya menjadi seorang alim. Alhamdulillah, ini sedikit saja permisalan dari sekian banyak semua para ulama bahwa mereka menuntut ilmu tidak ada batasan usia. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau ditanya ila masa tablu bil-insan, kita akan menuntut ilmu, kata beliau, hatta al-mamat, sampai mati tidak ada batas usia. Para ulama juga mengatakan utlubul ilma min al-bahri ila al-lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga sehingga dia lahat hingga kematian. Ya, tapi ini bukan hadisnya. Seringkali ada sebagian dai para khutbah seringkali menisbahkan hadis ini kepada Rasulullah SAW. Ini bukan hadis Rasulullah. Talabul ilmi min al-bahri ila al-lahdi, ini bukan hadis Nabi SAW. Tapi perkataan orang-orang bijak, para ulama. Seperti pula hadis utlubul ilma walau muslim, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Shanghai, sampai ke China, nuntut apa itu? Ini juga bukan hadis Nabi SAW. Jadi ma'asyiral muslimin, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sebabkan karena waktu yang singkat, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.